بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. Berkata مؤلف penulis kitab الأصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ketahuilah, kata beliau, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga permasalahan, dan sekaligus dia diperintah untuk mengamalkannya. Sebutkan masalah yang pertama yang dimaksud, apa yang sudah kita bahas. Man yadhkur lana. Masalah pertama yang dimaksud. Naam. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Bal arsala ilayna rasula. Sengaja selalu diingatkan sebagai murajaah, menghangatkan di benak kita sebelum kita melanjutkan. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah menciptakan kita dan telah memberikan rezeki kepada kita, maka tidak membiarkan kita dalam keadaan begitu saja. Akan tetapi Allah utus Rasulnya. Siapa yang mentaatinya, maka dia dimasukkan ke dalam jannah, dan sebaliknya siapa yang mendurhakainya, maka Allah masukkan dia ke dalam an-nar. Yang kedua, permasalahan apakah yang dimaksud untuk dipelajari dan sekaligus diamalkan? Faddal man yadhkur lana. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته bahwa Allah Jalla wa'ala tidaklah ridha dipersekutukan bersamanya dengan sesuatu atau dengan siapapun di dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal, tidak pula sekalipun malaikat yang kedudukannya dekat dengan Allah, dan tidak pula nabi yang diutus oleh Allah. 6. Alaysa kadzalik? 6. Kitab Al-Usulul Thalathah. Kitab mendasar. Tetapi jika kita lupa, maka sungguh sangat disayangkan. Maka perlu ditata. Sepertinya kitab yang sudah kita hafal, tapi pada kenyataannya masih di sana sini kita dapati belum menata dengan baik, apalagi kemudian juga menghafal matannya. Maka diupayakan dari waktu-waktu yang ada kita berusaha menghafalkan matannya. Kitab Al-Usulul Thalathah sudah selesai, nanti meningkat kepada kitab berikutnya. 6. Maka semua dimulai dari yang dasar. Demikian pula para ulama kita menghafal mutun, menghafal matan-matan. 6. Maka itu sudah dijalani oleh para ulama ahli sunnah. Baik, kalau kita sudah mengetahui dua masalah tadi, pada masalah yang kedua dibawakan dalil, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian menyeru bersama Allah Jalla wa'ala seorang pun dengan sesuatu apapun. Larangan untuk menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Maka masjid adalah milik Allah. Di sana padanya wazifah atau fungsi atau keberadaan masjid tadi wajib dibersihkan dari bekas-bekas kesyirikan. Tidak diperkenankan. Yang kedua, tidak diperkenankan untuk ditegakkan atau dibangun kuburan atau dimakamkan mayit setelah dibangunnya masjid tersebut. Karena memang keberadaan masjid adalah untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, ditegakkannya salat di dalamnya, dilakukan zikir menyebut nama Allah di dalamnya, dibaca ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, dilangsungkan pelajaran-pelajaran, kajian-kajian, ta'lim yang mengandung manfaat, beriktikaf di dalamnya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika di dalam masjid dilakukan ibadah kepada selain Allah, maka Syekh Fauzan hafizahullah menyatakan laisat masajid, bukanlah masjid. Sekalipun orang menamakannya sebagai masjid, maka dia bukan masjid, akan tetapi dia masyahid. Nah, masyahid kesyirikan. Maka masjid tempatnya untuk berkumpul. Nah, bertemu dengan saudara muslimin yang satu dengan yang lainnya. Nah, maka sekali lagi wajib dibersihkan masjid dari segala bentuk kesyirikan, kebid'ahan, demikian pula bentuk-bentuk khurafat. Karena umat melakukan ta'lim, menempuh, mencari ilmu di dalam masjid, dan juga dalam rangka untuk beribadah di dalamnya. Nah, maka masjid yang paling agung adalah Masjidil Haram. Nah, Maka masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah, untuk mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Jalla wa'ala. Dan juga kata beliau, dibangun ala min kasbin thayyib, dari harta yang baik, yang halal, dan tidak dibangun dari harta yang haram, karena Allah Jalla wa'ala telah melarangnya. Allah Jalla wa'ala hanya menerima sesuatu yang baik. Innallaha la yaqbalu illa thayyiba, tidaklah Allah menerima kecuali yang thayyib, yang baik, yang halal. Sehingga masjid dibangun di atas nafkah yang halal, dengan niat ikhlas mengharapkan wajah Allah Jalla wa'ala, dan sama sekali tidak menginginkan madhan minan nas, pujian dari manusia, au takhlidan lidzikrih. Di syarahnya yang paling bawah, au takhlidan lidzikrih, agar supaya kekal penyebutannya. Nah, membangun masjid tadi supaya mendapatkan pujian terus menerus dari manusia, au riya au sum'ah, atau karena riya atau karena sum'ah. Karena masjid hanyalah dibangun semata untuk ibadah, maka wajib untuk mengikhlaskan kepada Allah Jalla wa'ala. Selesailah sudah masalah yang kedua. Mudah-mudahan ingat ketika ditanya lagi, apa masalah yang pertama, apa masalah yang kedua. Maka kita melangkah pada masalah yang ketiga, yang wajib dipelajari dan sekaligus diperintah untuk mengamalkannya. Masalah al-wala wal-bara. Dibuka halaman ke-33. Ats-tsalitsah. Anna man ata'a ar-rasul wa wahadallaha wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalat man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qarib. Bahwa sungguh man ata'a ar-rasul, siapa yang telah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wahhadallah, dan dia telah bertauhid kepada Allah dengan benar, la yajuzulah, maka tidak diperbolehkan baginya muwalat, meletakkan loyalitas, kecintaan, man haddallaha wa rasulah, kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qarib, sekalipun orang tersebut yang paling dekat hubungan dengannya, sekalipun dia memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengannya, maka tidak diperkenankan untuk meletakkan muwalat, wala, loyalitas kepada dia karena dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Wadalilu qauluhu ta'ala pada surat Al-Mujadilah ayat ke-22. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minh wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Nanti akan dijelaskan kata atau kalimat demi kalimat pada ayat tersebut. Kita mulai penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Anna man ata'a ar-rasul. Beliau memulai menjelaskan matan di atas perkara yang ketiga tadi. Siapa yang taat kepada Rasul, Kata beliau, la yajuz liman fa'ala dhalik muwalat man haddallaha wa rasulah. Maka tidak dibolehkan bagi siapa yang sudah melakukan ketaatan kepada Rasul untuk berloyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qarib, sekalipun dia memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Hadihi mas'alatul wala wal bara. Ini adalah permasalahan al wala wal bara. Wahia tabi'atun litauhid. Masalah wala dan bara adalah bagian dari perkara tauhid. Min huquqit tauhid, bahkan termasuk haknya tauhid. Jika seseorang dikatakan tauhidnya benar, maka prinsip al-wala wal-bara ada pada dia. Al-wala li awliyaillah, wala kepada wali-walinya Allah. Walinya Allah adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka dia walinya Allah. Wal-bara min a'da'illah. Dan bara maknanya berlepas diri. Berlepas diri kepada siapa? A'da'illah, musuh-musuhnya Allah. Wal muwalat wal wala bi makna wahid. Kata muwalat dan kata wala maknanya satu, maknanya sama. Wal wala yuradu bihi al mahabbah bil qalbi. Itu maknanya, antum berikan tanda bahwa wala yang dimaksudkan adalah al mahabbah bil qalbi, meletakkan cinta dengan hatinya. Naam. Wa yuradu bihi al munasarah wal muawanah. Dan yang dimaksudkan di sana juga adalah bentuk pembelaan kepada musuh-musuhnya Allah. Wal mu'awana, membantu dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Fal muslim yuwali awliya Allah. Maka seorang muslim meletakkan wala hanya kepada wali-walinya Allah. Bima'na dengan arti annahu yahsuru mahabbatahu, bahwa dia hanya memperuntukkan atau membatasi kecintaannya ala awliya illah, terhadap wali-walinya Allah. Maka sesama orang yang bertauhid, kita harus saling meletakkan kecintaan lillah karena Allah Jalla wa'ala, dan benci pun lillah karena Allah Jalla wa'ala. Naam. Wa yunasiruhum, dan juga membela mereka. Jika dia berbuat al-haq kita dukung, jika dia berbuat salah maka kita luruskan. Itu bentuk pembelaan juga, bentuk kasih sayang kepada saudaranya. Salah bukan dibiarkan tetapi diluruskan. 6. Unsur akhaka zaliman au madlumas. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang terzalimi. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang terzalimi wajar untuk kita bantu, kita bela. Bagaimana kalau dia menzalimi? Maka cara membela saudara kita yang berbuat zalim, cegahlah, hentikan, tahanlah dia untuk terus-menerus berbuat kezaliman. Nasihati dia, luruskan dan sebagainya. Fal muslim yakunu ma'al muslimin ba'duhum min ba'd. Maka seorang muslim bersama saudaranya kaum muslimin, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Saling ta'awun, saling membantu di dalam perkara al-haq. Kama qala ta'ala, firman Allah Jalla wa'ala sebutkan pada Al-Anfal 75, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Nah, orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan itu, ba'duhum aula bi ba'din. Sebagiannya lebih berhak terhadap sebagian terhadap sesamanya dibandingkan yang bukan memiliki hubungan kekerabatan. Fi kitabillah, yang telah ditentukan di dalam kitabnya Allah, Al-Quran. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu maha tahu atas segala sesuatu. Ayat ini adalah ayat yang terakhir pada surat Al-Anfal, ayat ke-75. Maka kata beliau, semua ini masuk kepada bagian atau dalam perkara al-wala. Wala yakunu baina muslim wa kafir wal mahabba wan nusra wal mirath. Naam, maka tidak dilakukan kecintaan, demikian pula pembelaan, termasuk juga dalam masalah warisan. Naam, dan juga dalam permasalahan perwalian nikah antara muslim dengan kafir. 6. Tidak berlangsung hukum waris. 6. Tidak mendapatkan bagian jika dari ahli warisnya bukan dari muslimin. Demikian pula tidak layak menjadi wali nikah ketika orang tuanya atau yang menjadi walinya bukanlah muslimin. 6. Semua ini kaitannya dengan al-wala wal-bara. Wala yakunu baina muslim wa kafir, innama yakunu hadha bainal muslimin. Maka ini tidak mungkin untuk dilangsungkan antara muslim dengan kafir, hanyalah ini berlangsung sesama kaum muslimin. Sesuai dengan firman Allah Jalla wa'ala, An-Nisa ayat ke-141, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah Jalla wa'ala tidaklah, Allah Jalla wa'ala tidaklah akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. 6. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan meletakkan dukungannya kepada al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Hakadha yajib an yatamayyaz al-mu'minun alal kuffar. Maka dengan itu wajib untuk dibedakan orang-orang yang beriman dari orang-orang yang kufar. Fala yajuzu liman wahadallahu wa ata'ar rusul muwalat min man haddallahu. Maka tidaklah diperkenankan bagi orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dan telah taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan kecintaan atau al-wala terhadap orang yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Makna al-muhadat. Nah, memusuhi, yakni an yakuna al-insan fi janib. Wallahu wa rasuluh wal-mu'minun fi janib. Dijelaskan lebih lanjut, makna permusuhan tadi adalah seseorang berada di satu sisi, sedangkan Allah dan Rasulnya dan juga orang-orang beriman di satu sisi yang lain, yang bertolak belakang, yang berseberangan. 6. Wa yakunul muhad fi janibil kuffar hadih iyal muhadad. 6. Dan posisi orang-orang yang memusuhi tadi adalah pada posisi orang-orang kufar, karena dia dalam posisi memusuhi Allah dan Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Maka demikianlah sikap seorang Muslim yang beriman. Walau kana aqraba qarib, sekalipun yang melakukan permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya itu memiliki hubungan karib kerabat dekat dengannya. Yakni kata beliau nasab, memiliki hubungan nasab. Nah, maka jika kata beliau, saya sebutkan langsung saja secara maknanya, jika orang yang dekat hubungan kekerabatan denganmu melakukan permusuhan terhadap Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, maka wajib bagimu untuk memusuhinya dan memutus hubungan dengannya. Sebaliknya ketika dia sebagai walinya Allah meletakkan loyalitas kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib bagimu an tuhibbahu wa tuwaliyahu, engkau cintai dia dan engkau berloyalitas kepadanya. Walau kana ba'idan minan nasab ank, walaupun dari hubungan nasab jauh darimu. Lau kana a'jamiyan au aswad au abyad au ahmar, yajib alaik an tuwaliyah, sekalipun dia bukan dari golongan bangsa Arab, ataupun dia berkulit hitam, dia berkulit putih, berkulit merah, maka wajib bagimu untuk meletakkan loyalitas kepadanya, karena dia adalah saudaramu yang seiman, seakidah. Nah, wa antuhibbah sawa'un kana min baladik au min aqsal syarq au min aqsal al-gharb, maka wajib kau cintai dia, sekalipun dia bukan satu negara denganmu, sekalipun dia orang yang jauh di pelosok timur dunia sana atau di pelosok barat, maka dia tetap adalah saudaramu. Maka keterikatan persaudaraan yang hakiki bukan persaudaraan nasab, tetapi persaudaraan di atas keimanan, di atas tauhid. Nah, ini semua bagian wala. Nah, Allah Jalla wa'ala sebutkan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Pada surat Taubah 71 Allah menyatakan orang-orang yang beriman laki-laki dan wanita, sebagian mereka adalah wali terhadap sebagian yang lain. Maknanya bainahum al-mahabba wat-tanasur wat-ta'awun, di antara mereka saling terjalin kecintaan, saling membela, menolong. Nam, wa bainahum al-ulfah hadza bainal mu'minin, adanya kasih sayang di antara mereka sesama orang-orang yang beriman. Nam, lebih lanjut kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala jelaskan makna ayat yang dijadikan pendalilan oleh penulis kitab, yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Maka sebelum kita ketahui lebih lanjut, perlu dijelaskan, dikedepankan penjelasannya agar tertata dengan baik, agar tidak terputus. Lalu bagaimana sikap kita kepada al-kuffar? Nah, di mana tidak boleh meletakkan kecintaan kepada mereka, dikarenakan mereka bukanlah muslimin. Mereka adalah orang-orang di luar Islam. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan di halaman ke-36 bahwa permasalahan yang terkait dengan memusuhi al-kuffar wa adamu muwalatihim, dan tidak boleh meletakkan loyalitas kepada mereka, wa hiya la taqtadi annana nuqati al-kuffar, bukan berarti kita memutus mutlak, memutus total dengan orang-orang kafir. Fil umur, di dalam perkara-perkara yang ada. Wal manafi' ad-dunyawiyah, dan kaitannya pula dengan manfaat-manfaat yang sifatnya duniawi. Bal yustasna min dhalik umur, akan tetapi diperkecualikan dari perkara-perkara tersebut sebagaimana berikut ini. Ada 10 yang beliau sebutkan. Yang pertama, annahu ma'a bughdina lahum wa adawatuna lahum, bersamaan kebencian kita kepada mereka dan permusuhan kita terhadapnya, yajib an nad'uahum ilallah, wajib bagi kita untuk mendakwahi mereka ke jalan Allah, mengajak mereka supaya selamat. Jalan keselamatan adalah mereka masuk memeluk Islam. Maka kewajiban kita mendakwahi mereka. Yajib an nad'uahum ilallah wala natrukahum, wajib bagi kita mendakwahi mereka ke jalan Allah dan jangan kita tinggalkan mereka. Siapa tahu dengan melalui kita Allah berikan hidayah kepada dia masuk ke dalam Islam. Wa naqul haula a'da Allah wa a'dauna, yajib alaina an nad'uahum ila Allah la'alla Allah an yahdiyahum. Kita katakan mereka adalah musuhnya Allah. Kita katakan apa adanya demikian berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka adalah musuh kita. Akan tetapi wajib bagi kita untuk mendakwahi ke jalan Allah. Semoga dengannya Allah berikan hidayah kepada mereka. Bisa dipahami? 6. Sikap, tetap sikap. 6. Tidak akan rela karena dia bukan Muslim. Tapi kita berharap supaya dia masuk ke dalam Islam dengan cara adalah mendakwahi dia. Nah, fa illam yastajibu fa innana nuqatiluhum ma'al qudrah. Jika mereka tidak mau menerima, maka sampai-sampai dalam Islam kita diperbolehkan untuk memerangi jika kita memiliki kemampuan. Fa imma an yadkhulu fil Islam. Jika tidak, mereka adalah diharapkan masuk ke dalam Islam. Jika tidak, maka dia membayar jizyah, membayar pajak kepada pemerintah atau penguasa Muslim. Kalau memang kufarnya dari orang Yahudi dan juga Nasara atau Majus, sebagai bentuk kerendahan mereka, mereka bayar kepada Muslimin untuk mendapatkan jaminan keamanan dan mereka tidak boleh diperangi. Karena mereka ingin mendapatkan keamanan di wilayah atau negara kaum Muslimin. Secara singkat demikian, nanti akan sampai pada perkara tersebut di waktunya. Yang kedua, la mani' min muhadana al-kuffar indal hajah. Tidak terlarang untuk berdamai dengan kuffar di saat yang dibutuhkan. Jika Muslimin membutuhkan untuk berdamai dengan mereka, karena akan tetapi kaum Muslimin layak diruna ala kitalim, tidak mampu untuk menghadapi perang menghadapi mereka. 6. Wa yukhsha alal Muslimin min syarrihim, maka dikhawatirkan kepada kaum Muslimin kalau dipaksakan menghadapi mereka akan mudaratnya lebih besar. La ba'sa bil muhadana ila an yuqawiya al muslimun atau ayyaqwa al muslimun ala qitalihim. Maka dalam kondisi seperti ini tidak mengapa untuk melakukan perdamaian sampai keberadaan kaum muslimin itu kuat untuk menghadapi mereka. Fahimtum? 6. Yang ketiga, la mani' min mukafatihim, mukafatihim alal ihsan idha ahsanu lil muslimin. tidak terlarang untuk membalas kebaikan mereka jika mereka berbuat baik kepada muslimin. Nah, yang keempat, al-walid al-kafir yajib ala waladihi al-muslim an yaburra bih. Bagi orang tua yang kafir, wajib bagi sang anak yang muslim untuk berbuat baik kepadanya, pada orang tuanya, sekalipun orang tuanya kafir. Nah, ini lebih lanjut akan dibahas pada kitab Adabul Mufrad 6, kajian Ahad pagi, kaitannya berbuat baik kepada orang tua, bagaimana kalau orang tuanya kufar dan sebagainya. Maka Islam sampai mengajarkan untuk tetap berbuat ma'ruf kepada orang tuanya jika orang tuanya dalam kondisi kafir sekalipun. Lakinnahu la yuti'uhu fil kufur, akan tetapi tidak boleh dia taat di dalam urusan kekufuran. Yang kelima, tabadal at-tijara ma'ahum wasyira minhum, diperbolehkan untuk tukar menukar perdagangan dengan mereka, jual beli dengan mereka, membeli dari mereka, wastirat al-bada'i wal asliha minhum bitsaman, dan mengimpor barang dari mereka. 6, dengan harga, tentunya dengan harga yang telah disepakati. La ba'sa bidzalik, tidak mengapa hal itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bermuamalah dengan kufar. 6, beliau bermuamalah dengan ahlu Khaybar, yang mana penduduk Khaybar itu adalah mayoritas didominasi oleh kaum Yahud. Yahudi memakai tanah untuk menanam. 6, dari bagiannya. 6, maka ini perlu tentunya ada perjanjian yang sepakati. Bentuk semacam ini, kata Syekh Shalal Fauzan, laisa minal muwalat wal mahabbah, bukan bentuk wala dan bukan bentuk kecintaan, tetapi adalah tabadul masalih, tapi kaitan dengan tukar menukar yang adanya kemaslahatan. Yajib an na'rifah hadhil umur, maka wajib kita untuk meluruskan pemahaman kita di dalam mengenal, mengetahui masalah ini. Wa annaha la tadkhul fil muwalat, bentuk semacam ini bukan dari wala, walaysa manhiyan anha, dan bukanlah terlarang. Demikian juga Nabi berhutang dari mereka kaum Yahud. Dalam suatu keperluan beliau memerlukan makanan, beliau tidak selalu setiap hari tersedia untuk bisa apa yang dimakan. Sampai-sampai beliau seperti itu, beliau menggadaikan baju besinya kepada Yahudi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam wafat dalam kondisi baju besi beliau tergadaikan di seorang Yahudi karena untuk mendapatkan makanan yang beliau beli untuk keperluan keluarganya. La mani' min hadza, maka ini tidak terlarang. Li'anna hadhihi umur dunyawiyyah wa masalih, karena ini urusannya kaitan dengan dunia dan untuk kemaslahatan. Nah, maka ini semua tidak menunjukkan kecintaan di dalam hati, maka wajib bagi kita untuk membedakan yang ini dan yang itu. Karena sebagian orang jika mendengarkan nas-nas tentang permusuhan kepada kufar dan tidak boleh meletakkan kecintaan kepada mereka, qad yufham annahu la yata'amal ma'ahum, terkadang difahami tidak boleh bermuamalah dengan mereka sama sekali, wala yattasil bihim nihaiyan, tidak boleh berhubungan dengan mutlak dengan mereka, wa antakuna muqata'ah nihaiyan, dan harus memutus hubungan seterusnya. La hadza muhaddad, tidak demikian kata beliau, maka ini semua dibatasi dengan hukum-hukum, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan di sisi para ulama, ma'khudah min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Inilah diantaranya. InsyaAllah seterusnya akan kita bahas pada waktunya. Bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.